بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di udara melalui gelombang 1476 AM untuk melanjutkan kajian kita tentang masalah ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa langsung menyiarkan kajian ini setelah beberapa kali kita hanya bisa atau sempat memutarkan rekaman dari kajian-kajian yang pernah diadakan pada masa-masa yang lalu karena ada uzur. Alhamdulillah Allah memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk secara langsung bertemu di udara. Kalau pertemuan-pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa keutamaan ilmu, kini kita akan masuki satu bab yang sangat-sangat penting bagi seluruh penuntut ilmu, yaitu tentang adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar ilmunya ini bisa benar-benar bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, baik untuk jiwa ataupun untuk raga, baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Karena betapa banyak orang yang menuntut ilmu, setelah ilmu itu didapat ternyata tidak maksimal pemanfaatan dari ilmu itu, baik untuk diri atau sendiri ataupun untuk orang lain, atau seringkali orang gugur di tengah jalan pencarian ilmu yang sedang dilakukannya karena tergiur oleh manisnya kehidupan dunia, sehingga dia banting setir mengejar dunia dan meninggalkan ilmu yang selama ini dilakoni dan ditekuninya. Oleh karena itulah, maka untuk menghindarkan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa adab yang harus dipenuhi oleh para penuntut ilmu. Adab yang pertama adalah meniatkan mencari ilmu secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain-lainnya. Dengan cara memaksudkan pencarian ilmu yang dilakukannya untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menekankan hal itu kepada manusia. Seluruh amal yang kita lakukan wajib diniatkan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan seluruh pelaksanaan dari agama ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla, hanya untuk meraih keridhaannya, hanya untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, bukan untuk yang lain-lainnya. Oleh karena itu, di saat seseorang meniatkan suatu amalan dengan menduakan niat tersebut, sebagian niatnya untuk Allah, sebagian lagi untuk yang lain, baik yang lain itu untuk pujian orang atau untuk keuntungan duniawi, maka seketika itu juga amalan tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan diterima. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsinya, kata Allah, ana agna syurakai anis syirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan serikat sama sekali. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan dan dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan amalan tersebut. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga sekutunya, apa yang dia sekutukan itu. Pokoknya tidak akan diterima amalan tersebut. Karena apa? Karena orang itu menduakan niat dalam melakukan amalan tersebut, sebagian untuk Allah dan sebagian lagi untuk yang lainnya. Apa saja amalan itu, termasuk mencari ilmu. Bahkan amalan teragung yang dilakukan oleh manusia, tetapi dia ada unsur riya di dalam niat dalam mengamalkan amalan tadi, seperti umpama amalan teragung tersebut adalah sholat, maka orang yang melakukannya bukan diberikan pahala dan balasan yang baik, tapi diancam oleh Allah dengan ancaman neraka wail. Kata Allah, fawailul lil musallin, wail bagi orang-orang yang sholat. Wail itu kata Nabi SAW, wadin fi nari jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Nah, wail yang merupakan sebuah lembah di neraka jahannam itu ditujukan bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama, orang-orang yang sahun dari sholatnya. Yang kedua, walladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Oleh karena itulah, maka amalan apapun yang diniatkan dengan tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka amalan itu tertolak. Kenapa demikian? Karena keikhlasan merupakan inti dari kalimat tauhid. Dan Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk meyakini kalimat tauhid dan mengaplikasikannya. Lihat umpama Al-Qur'an surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadati, untuk seluruh amal kita ditujukan hanya kepadanya, hanyalah Allah. Sehingga apabila peribadatan kita ditujukan kepada Allah sebagian, dan sebagian yang lain lagi ditujukan untuk meraih keuntungan duniawi, berarti orang itu tidak mengesakan Allah dalam ibadahnya. Karena dia membagi niat ibadahnya kepada Allah dan kepada yang lainnya, maka itu sudah bukan lagi kalimat tauhid. Itu sudah bukan lagi pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, keikhlasan merupakan inti dari kalimat tauhid. inti dari la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Pujian Allah kepada para ulama itu banyak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan bila Allah memuji sesuatu atau memerintahkan sesuatu tersebut, maka pasti sesuatu itu apabila dilaksanakan merupakan sesuatu yang bernilai ibadah dan akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memerintahkan kita untuk ikhlas. Dengan demikian, wajiblah ikhlas ini menjadi dasar niat bagi seluruh amal kita, termasuk dasar bagi pencarian ilmu yang kita lakukan. Apabila seseorang mencari ilmu syar'i, tapi dengan niat umpamanya untuk kepentingan dunia, memperoleh ijazah, agar ijazah itu bisa memberikan keuntungan duniawi, penghasilan yang besar, kedudukan yang tinggi, pujian yang banyak, maka orang itu akan terkena dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Yakni rihaha. Siapa orang yang mencari ilmu, mencari suatu ilmu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti ilmu syar'i, ilmu tentang Islam. Dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia, maka orang itu tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti. Dan ini adalah ancaman-ancaman yang sangat-sangat-sangat keras, sehingga terlarang secara keras meniatkan mencari ilmu untuk keuntungan duniawi. Akan tapi bila ada seorang penuntut ilmu mengatakan, "Saya ingin memperoleh ijazah bukan untuk kepentingan dunia," akan tetapi karena memang sistem yang berlaku di negara yang saya tempati mengharuskan apabila seseorang umpamanya ingin berdakwah dengan dakwah yang didengar oleh masyarakat, itu harus ada ijazah umpamanya. Tanpa ijazah itu kita tidak bisa berdakwah. Orang-orang menjadikan ijazah sebagai ukuran layak tidaknya omongan itu didengar oleh mereka. Kalau terketahui orang itu tidak memiliki ijazah, bukan sarjana di bidangnya, kemudian apapun yang dia omongkan tidak digubris, tidak didengar, maka kita meniatkan mencari ijazah untuk itu, untuk bisa berdakwah, bukan untuk kepentingan duniawi. Maka niat seperti ini adalah niat yang selamat, yang tidak mengandung unsur madarat sedikit pun, dan itu diperbolehkan dan tidak terkena dengan hadis yang tadi dijelaskan. Oleh karena itulah, maka tidak mengapa seseorang belajar, termasuk belajar Islam, dengan niat untuk memperoleh ijazah. Karena ijazah tersebut umpamanya di negeri tempat dia tinggal itu, tempat kita tinggal itu, menjadi ukuran. Ukuran apa? Ukuran layak tidaknya orang itu didengar oleh masyarakat. Maka boleh kita meniatkan belajar ilmu untuk memperoleh ijazah, dengan ijazah itu kemudian omongannya didengar oleh masyarakat umum, sehingga dakwah yang dia lakukan lebih lebar, lebih menyebar, dan lebih maslahat kepada umat. Disebutkannya ikhlas sebagai awal dari seluruh adab-adab yang perlu untuk diperhatikan, karena adab yang pertama ini adalah adab yang terpenting yang menyebabkan diterimanya ikhtiar mencari ilmu kita, yang menyebabkan seluruh amal ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa adab yang pertama ini, amal apapun termasuk amal mencari ilmu pun akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan pentingnya adab yang pertama ini. Bahkan para pendengar Radio Raja A'azani Allah wa Iyakum, tidak sekedar amalan tersebut ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tapi justru yang lebih parah lagi daripada itu adalah diancamnya orang itu dengan ancaman azab neraka yang sangat-sangat-sangat dahsyat. Coba kita lihat tadi surah Al-Ma'un. Orang itu sholat, dan sholat itu merupakan kebaikan yang agung, ibadah yang agung. Tapi ketika sholat tersebut diniatkan untuk riya, bukan diberi pahala, bukan semata-mata ditolak, tidak diterima, tapi diancam dengan ancaman wail tadi. Fawailu lil musallin. Salah satu penyebab orang yang sholat itu masuk ke dalam wail yang merupakan lembah di neraka jahannam adalah alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang riya di dalam sholatnya. Karena riya bukan sekedar sholatnya ditolak, tapi juga dimasukkan ke dalam wail yang dahsyat, karena merupakan dasar, apakan bukan sekedar dasar tapi lembah yang berada di dalam jahannam waliyadzubillah. Coba lagi perhatikan sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yawmal qiyamah thalatha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ada tiga golongan manusia. Pertama, rajulun ustushhida. Seseorang yang mati syahid. Kita tahu mati syahid itu mati yang termulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada mati syahid. Sehingga itu harus menjadi cita-cita seluruh kaum muslimin dalam kehidupannya. Ingin mati sebagai syahid. Nah, syahid ini tidak bisa dicapai kecuali dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar sebelumnya, yaitu perang melawan orang-orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir merupakan ibadah yang agung, merupakan jihad akbar. Jihad terbesar itu jihad dengan dalam bentuk perang melawan orang kafir. Tidak seperti yang banyak difahami orang selama ini, bahwa jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu. Bukan. Karena Al-Quran, hadis, bahkan akal kita menyatakan jihad terbesar itu adalah jihad melawan orang kafir. Sehingga hadis yang banyak difahami orang, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, kata Nabi dalam riwayat yang banyak masyhur di kalangan manusia itu mengatakan, kita baru aja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar? Apa jihad besar itu? Dijawab, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Ini masyhur di kalangan manusia, bahkan banyak para ustaz yang kurang teliti terhadap hadis mengemukakan juga hadis ini. Padahal ini bukanlah hadis. Sehingga para ulama seperti umpamanya Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahadits Al-Ihya, juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Tasdidul Qaus menyatakan bahwa ini ucapan seseorang namanya Ibrahim bin Ablah yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diaku-aku sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini sebenarnya palsu. Syekhul Islam menjelaskan dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan, setelah mengutip pendapat Imam Al-Iraqi, juga penjelasan Imam Ibn Hajar, menyatakan bahwa jihad yang terbesar menurut Al-Quran jihad perang melawan orang-orang kafir. Lalu beliau mengutip beberapa ayat dan beberapa hadis dan seterusnya. Nah, setelah terlewatinya jihad besar yaitu melawan orang kafir lalu gugur di medan perang, barulah tercapai kematian yang termulia yaitu syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi perang dan jihad ini sampai mati syahid wajib diniatkan secara ikhlas karena Allah. Perangnya bukan untuk ingin disebut pahlawan. Perangnya bukan ingin dipuji orang. Perangnya bukan sekedar hobi. Perangnya bukan sekedar pelampisan kemampuan dia dalam memainkan pedang. Tapi perangnya itu betul-betul untuk membela ajaran Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk menjadikan kalimat Allah yang merupakan kalimat tertinggi di atas kalimat-kalimat lainnya. Baru itu syahid yang diterima oleh Allah. Adapun kalau riya seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ini, orang yang mati syahid tadi dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Lalu ditanya, limadza qutilta? Bagaimana kamu itu terbunuh? Dia menjawab, Rabbi qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qataltu li ayyuqala annaka jari, faqad qila dhalik. Kamu memang berperang, tapi kamu berperang agar kamu itu disebut pemberani oleh orang-orang. Kamu ini disebut jagoan, kamu ini disebut pahlawan. Itu niat kamu perang itu untuk itu. Dan sebutan itu telah ditujukan kepadamu. Lalu Allah memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka wal-iyadzubillah. Kedua, dipanggil orang yang hartawan dan dermawan. Ketika di dunianya dia banyak uang, dan uangnya dia pakai untuk fisabilillah, kepentingan di jalan Allah, membiayai dakwah, membiayai masjid, pesantren, madrasah, fakir, miskin. Pokoknya tidak ada satupun momen yang Allah suka untuk berinfak di momen itu, kecuali dia berinfak di sana. Nah, orang itu dipanggil. Lalu Allah menyatakan, aku telah berikan banyak kenikmatan kepadamu. Apa yang kau lakukan dengan seluruh kenikmatan itu? Dia menjawab, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di momen tersebut, kecuali aku berinfak di dalamnya. Maka Allah menyatakan, bohong kamu. Kamu infak agar kamu itu disebut sebagai orang yang dermawan, jelema bager, jelema berehan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia. Dan memang pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Lalu Allah pun memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, lalu lemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Ketiga, dipanggil orang yang berilmu. Ditanya, orang itu menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qaratu fikal Quran. Ya Allah, dulu ketika di dunia aku mencari ilmu, aku ajarkan ilmu itu, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Engkau belajar ilmu agar engkau disebut orang alim, disebut ustaz kondang, disebut da'i beken. Orang-orang memujimu. Untuk itu, niat kamu, kamu tujukan dalam mencari ilmu. Engkau pun membaca Al-Quran, dibagus-baguskan agar orang-orang menyebut engkau sebagai qari, ahli qiraat. Faqad qila dzalik, dan pujian itu telah ditujukan kepada kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan atau dilemparkan ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Lihat para pendengar Radio Roja, azanillahu wa iyyakum, lihat tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat, tapi ternyata tiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Pertama, mujahid sampai syahid di jalan Allah. Kedua, orang hartawan dan dermawan. Dan yang ketiganya adalah orang yang berilmu serta mengamalkan ilmunya. Ini tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat, tapi masuk ke dalam neraka. Karena apa? Bukan karena amalannya, tapi karena niat dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Niatnya riya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memberi pahala kepada mereka, tapi memberi azab. Sampai-sampai setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjelaskan hadis ini, lalu dengan menepuk-nepuk dada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, wahai Abu Hurairah, merekalah tiga orang golongan manusia yang menyebabkan api neraka pertama kali dinyalakan. Oleh karena itulah, maka wajib kita meniatkan segala amalan ikhlas karena Allah, termasuk amalan ketika mencari ilmu. Oleh karena itu, para penuntut ilmu sekalian, bagi ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang selama ini sering hadir di majelis pengajian, ingat, niatkan kehadiran kita di majelis itu untuk sekedar mencari ilmu. Ilmu Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain-lain. Jangan tertipu, terjebak oleh perangkap setan, terutama ikhwan akhwat yang masih pada muda-muda tuh ya, para bujang dan lajang gitu ya, seringkali tercoreng, terkotori niat mencari ilmunya di tengah perjalanan mencari ilmunya. Setelah tahunan dia hadir di majelis-majelis ilmu, lalu mulailah ada rasa suka mencari atau hadir dalam majelis ilmu karena adanya si fulan dan si alan, karena adanya orang tertentu yang ikut hadir di majelis itu, maka dia semangat. Dan ketika orang tersebut tidak ada, lemas lagi. Dan ketika si fulan dan si alan tersebut umpam menikah dengan yang lain, aduh, udah gak mau lagi hadir ke majelis pengajian. Coba perhatikan. Selama ini ngajinya itu untuk apa dan untuk siapa? Untuk Allah ataukah untuk orang? Betapa sayangnya ibadah agung berupa mencari ilmu dengan seabrek keutamaan dan kemuliaan yang terkandung di dalamnya harus ditukar dengan niat-niat buruk yang seperti itu. Oleh karena itulah, maka ikhwan dan akhwat sekalian, azanillahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan kita semua terutama dengan ilmu dan pengamalan terhadap ilmu itu. Perhatikan niat kita dalam mencari ilmu, jangan sampai tercoreng atau terkotori oleh niat-niat yang lainnya. Inilah adab yang pertama yang harus dan wajib kita tanamkan secara mantap dan kuat dalam hati kita, yaitu meniatkan mencari ilmu secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Adab yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi. Meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Kenapa? Karena pada asalnya manusia itu bodoh. Pada asalnya manusia itu tidak berilmu. Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan pintar, pandai. Ilmu ini bukanlah warisan dari orang tua yang diterima begitu saja tanpa harus berjuang untuk mempelajarinya. Enggak. Ilmu memang warisan para nabi. Tapi untuk memperoleh warisan itu tidak blek begitu saja. Anak-anak nabi, turunan nabi tiba-tiba jadi pintar tentang Islam. Enggak, kalau enggak belajar enggak bisa. Imam Bukhari menyatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal fiqhu bitafaqquh. Ilmu itu hanya bisa dipelajari dengan cara belajar. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Pemahaman juga bisa diraih hanya dengan bertafaqquh. Ada proses, ada perjuangan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Bukan teraih melalui mimpi, melalui tapa, melalui mati geni, melalui mutih. Bukan. Harus dengan belajar. Sebab pada asalnya manusia itu bodoh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Tidak tahu apapun. Dalam keadaan bodoh. Seluruhnya, para nabi, para sahabat, para ulama begitu lahir gubrak ke alam dunia, itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sama wal absara wal af'idah. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kalian ini bersyukur. Nah, setelah bodoh kemudian belajar. Dengan belajar hilang kebodohan dari diri kita. Step by step, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, qalilan fa qalilan, kebodohan yang ada dalam diri kita yang tadinya besar, banyak, dengan ilmu hilanglah sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itulah maka niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Sebab kebodohan adalah pokok pangkal dari seluruh keburukan. Pokok pangkal dari seluruh penyimpangan. Pokok pangkal dari seluruh kesesatan. Orang kafir, kenapa dia kafir? Itu karena bodoh tentang keimanan. Orang musyrik, kenapa dia musyrik? Itu karena bodoh tentang tauhid. Orang bid'ah, kenapa dia menjadi ahli bid'ah? Itu karena bodoh tentang sunnah dan bid'ah. Oleh karena itulah, maka kebodohan itu pokok pangkal dari keburukan-keburukan. Maka dengan hilangnya kebodohan dari diri kita, teraihnya ilmu, teraih pula rasa takut yang mendalam kepada Allah, mahabbah, khasyah, raja, tawakal, itu bisa teraih dengan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat ke-28, kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmunya dia sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmunya dia akan melangkah dalam kehidupan di dunia secara hati-hati. Bagaimana tidak? Dia tahu dengan ilmunya Allah mengawasi. Allah melihat. Allah mendengar. Allah maha mengetahui apapun termasuk apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati manusia itu, dan kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Oleh karena itu, seorang yang berilmu tahu isi hatinya diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka tidak mungkin orang seperti itu berani secara sengaja, apalagi direncanakan, melakukan perbuatan yang bisa mengundang murka Allah karena Allah selalu melihatnya. Seorang ulama memiliki banyak murid. Di antara sekian banyak murid itu ada satu orang murid yang dianak emaskan. Diperhatikan dengan perhatian yang lebih dari yang lain. Yang lain iri, ditanya, kenapa engkau menganak emaskan dia dan tidak yang lainnya? Ayo kita buktikan, kenapa saya menganak emaskan dia? Dipanggil beberapa murid utamanya, termasuk murid yang dianak emaskan itu. Lalu masing-masing muridnya ini diberi satu pisau dan satu burung. Lalu kata sang guru, kalian cari tempat sepi di mana tak seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu di tempat itu sembelihlah burung itu. Ayo bubar. Bubar. Semua orang mencari tempat sepi yang gak ada orang satupun yang melihat. Lalu disembelihlah. Tak berapa lama itu semua muridnya kembali dengan mau burung yang sudah disembelih. Ditanya, di tempat mana kamu sembelih? Oh, ada yang menyatakan di tempat sepi di kamarnya. Yakin gak ada yang melihat? Yakin. Kecuali satu yang belum datang, yaitu orang yang dianakmaskan tadi. Lama sampai akhirnya datang juga dalam keadaan masih membawa burung yang masih hidup dan pisau yang masih kering dengan lumuran darah. Ditanya, kenapa burungmu masih hidup sementara yang lain sudah mati? Dia menjawab, engkau wahai Tuan Guru menyuruh aku untuk menyembelih burung ini di tempat yang tak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Dan aku tidak akan pernah menemukan tempat seperti itu, karena di tempat manapun akan selalu ada yang melihat kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ya saya tidak bisa melihat menyembelih burung itu. Kata sang guru, lihat, bedakan dia dengan yang lain. Dia sudah memiliki apa yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara murid yang lain menyatakan aman, tidak ada yang melihat. Kececet, dipencet, eta manuk teta. Dia tidak sadar ada yang melihat. Siapa? Allah. Selain Allah ada malaikat yang juga melihat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut seseorang kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Mencatat semuanya itu. Oleh karena itulah, maka ilmu menyebabkan seseorang bisa memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya salah satu sifat dan sekaligus nama Allah adalah Raqib. Raqib itu artinya yang maha pengawas, selalu mengawasi seluruh gerak-gerik manusia, bahkan isi hati manusia pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui seluruh isi-isi hati manusia. Ini efek dari ilmu. Oleh karena itu, niatkan pencarian ilmu yang kita lakukan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, karena pada asalnya di dalam diri setiap manusia terdapat kebodohan, karena dia dilahirkan memang dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Dan ketika manusia itu belajar, memperoleh ilmu, maka ilmu yang diperoleh itu menghilangkan kebodohan dengan kadar yang sesuai dengan kadar ilmu yang dia peroleh. Semakin banyak ilmu yang dia banyak, semakin banyak kebodohan yang hilang dari dirinya. Itu yang pertama. Kedua, hilangkan pula kebodohan dari diri orang lain dengan cara diajarkan. Karena apa? Karena kebodohan yang ada dalam diri orang lain sama efeknya dengan kebodohan yang ada dalam diri kita, menyebabkan siapapun orang yang bodoh itu, dia akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik karena kebodohannya. Dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan kufur karena kebodohannya. Dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah karena kebodohannya. Dan yang lebih berbahaya bukan hanya melakukan perbuatan syirik, kufur, bid'ah dan maksiat, bahkan menjadi pembela bagi perbuatan syirik, kufur, bid'ah dan maksiat tersebut. Coba orang yang berbuat syirik ke dukun umpamanya, atau pergi ke kuburan minta-minta ke penghuni kubur umpamanya, itu perbuatan syirik. Kita nasihati, kita beritahu bahwa itu syirik. Apa dia nerima? Enggak. Dia membela perbuatan syiriknya tersebut. Bahkan membenci kita, memusuhi kita, dan menganggap kita sebagai orang sesat karena melarang perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang itu. Yang orang itu menganggap perbuatan syirik yang merupakan ibadah yang agung. Bagaimana tidak agung? Karena dia berziarah kepada orang soleh, minta kepada orang soleh agar disampaikan permintaannya kepada Allah, dan dia menganggap itu adalah ibadah agung. Bagaimana ibadah agung ini bisa kita larang? Ketika kita larang, dia ngambek. Jadi karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, maka orang itu bukan hanya sekedar menjadi pelaku syirik, pelaku kufur, pelaku bid'ah, tapi menjadi pembela-pembela dengan mempertaruhkan raga dan jiwanya. Nah, ini kan berbahaya. Oleh karena itu, ajarkan ilmu kepada orang lain. Dengan diajarkannya ilmu kepada orang lain, kebodohan yang ada dalam diri orang itu hilang. Sedikit demi sedikit. Hilangnya kadar kebodohan pada diri orang itu selaras dengan sampainya kadar ilmu yang sampai kepada orang itu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, apa-apa yang kalian terima dari aku. Apa sih yang diterima dari Rasulullah SAW? Al-Quran dan As-Sunnah tentu saja. Jadi yang disampaikannya Quran Sunnah. Bukan yang lain-lain. Walau ayat, walaupun satu ayat. Ayat tentang Al-Quran pastinya juga penjelasannya harus dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari otak kita. Bukan dari uraian yang bersumber dari filsafat. Dari ilmu sosiologi, dari ilmu psikologi, atau dari ilmu-ilmu lainnya, bukan. Tapi dari Rasulullah SAW, balighu anni. Bukan balighu an ra'ika walau ayah, bukan. Sampaikan oleh kamu, menurut pendapat kamu, walaupun satu ayat. Bukan begitu, tapi balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian. Apa-apa yang kalian terima dari aku, walaupun hanya satu ayat. Kalau umpamanya kita menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, orang itu lalu menerimanya, sehingga hilang kadar kebodohan yang ada dalam diri orang itu, sebesar kadar ilmu yang sampai kepada orang itu. Maka dengan sampainya ilmu, hilangnya kebodohan, maka hilanglah kesempatan untuk bermaksiat, berbuat bid'ah, berbuat kufur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuh. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada bandingnya, tidak ada satu sesuatu pun yang bisa menandinginya bagi orang yang benar niatnya ketika mencari ilmu. Ditanya oleh orang-orang, oleh murid-muridnya, kaifa dzalik, bagaimanakah hal itu bisa diwujudkan? Apa yang dimaksud ilmu itu tidak ada bandingnya bagi orang yang benar niatnya? Maka dijawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Nah, ini orang yang niatnya benar dalam mencari ilmu, baru pencarian ilmu serta ilmu yang didapat oleh orang itu adalah sesuatu yang tiada bandingnya. Kalau niatnya benar, yaitu niatnya itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Inilah adab yang kedua, yaitu meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Ketiga, ad-difa'u 'an syari'ah, meniatkan mencari ilmu untuk apa? Untuk membela syariat. Kenapa? Karena kitab-kitab yang berisi ilmu, kitab itu tidak bisa membela syariat. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa untuk mengungkap isi kitab tersebut. Kalau sekedar kitab. Umpamanya nih, ada sebuah perpustakaan besar. Berisi kitab, ribuan kitab. Jutaan bahkan. Ada kitab tauhid. Ada kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqih, usul fiqih, kitab bahasa Arab. Semua ilmu syar'i kitabnya ada di sana. Kitab tentang sunnah dan bid'ah ada juga di sana. Lalu datang umpamanya orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang Islam, datang ke perpustakaan itu. Dia berbicara tentang kesesatan di perpustakaan itu. Adakah satu aja kitab yang membantah omongan dia? Tiba-tiba si kitab itu ngomong? Atau kitab itu tiba-tiba jatuh dari raknya lalu membuka halaman yang berisi bantahan kepada omongan orang tersebut? Tidak. Seluruh kitab diam pada tempatnya. Teusik, temalik, teoyak-oyak acan, gak bergerak sedikit pun. Tapi coba, apabila orang yang pemahamannya keliru, pemahamannya sesat, umpamanya orang itu menyatakan Quran ini palsu umpamanya, atau orang itu menyatakan ucapan Nabi itu gak perlu didengar karena dia manusia biasa umpamanya, terus orang itu ngomong di hadapan ahli ilmu, apakah ahli ilmu itu diam? Tidak. Dia akan membantah. Syubhat yang orang itu lontarkan akan dibantah. Argumentasi yang dikemukakan oleh orang itu akan dipatahkan dengan berdalil dari Quran dan Sunnah dan akal yang benar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kitab tak ubahnya seperti senjata. Umpamanya senjata mesin yang sekali narik pelatuk 100 butir peluru terlontar umpamanya. Kalau sekedar senjata, itu tidak ada manfaatnya. Dia tidak bisa menembakkan pelurunya dengan sendirinya gak bisa. Harus ada orang yang mengoperasikannya. Begitu senjata itu dipegang oleh ahlinya, baru itu menjadi senjata yang ampuh. Bisa mematikan, membunuh ratusan orang dengan hanya sekali tembak umpah di dere-dede. Itu banyak orang mati. Tapi kalau hanya senjata tanpa ada orang yang mengoperasikannya, enggak. Enggak akan ada manfaatnya. Umpamanya ada senjata mesin nih. Enggak goler atau enggak gantung, datang musuh. Apakah senjata mesin itu langsung membidik musuh itu lalu mengokang sendiri lalu ditembak? Enggak. Diam aja bahkan bisa digunakan oleh musuh. Kitab itu persis seperti senjata. Kalau hanya kitab enggak ada orang yang ahlinya untuk membedahnya, enggak ada manfaatnya. Tapi begitu ada ahli ilmu, dia membuka kitab itu dan menelaah isinya lalu disampaikan kepada orang lain, baru itu akan bermanfaat. Oleh karena itulah, maka ketika syariat ini lahir ke alam dunia melalui nabinya, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, adakah di kalangan manusia orang yang menentangnya dengan cara umpamanya mengkritik isi dari syariat itu? Banyak-banyak. Dari Yahudi, dari Nasara, dari orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, dari orang-orang ateis. Orang-orang musyrik itu kan menyatakan, kenapa Quran ini tidak diturunkan sekaligus saja? Kok dikredit gitu, dicicil gitu ya? Nah, ada kritikan. Turun ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu liyuthabbita bi fuadak. Hal itu untuk memantapkan hatimu, hai Muhammad. Kalau ayat turun berdasarkan kejadian, ada asbabun nuzulnya, itu tambah memantapkan hati Nabi dan para pengikutnya. Ada bantahan. Yahudi, Nasara banyak mengkritik ajaran Islam sejak Nabi masih hidup. Dan oleh Nabi dibantah berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan banyak lagi kritikan-kritikan yang ditujukan kepada ajaran Islam untuk membingungkan umat, bahkan bukan sekadar dari orang-orang kafir, tapi dari orang-orang Islam sendiri. Orang Islam yang otaknya sudah dicuci oleh orang-orang kafir, atau otaknya sudah terpengaruhi oleh pola pikir orang-orang kafir. Banyak yang mengkritik ajaran Islam dengan ro'yunya, dengan otaknya. Sehingga ada yang mengatakan ini orang yang bergelar profesor, doktor, dan dianggap sebagai tokoh muslim, menyatakan jilbab itu budaya Arab, bukan bagian dari ajaran Islam, gitu kan? Melontarkan syubhat ke tengah umat dengan gelar profesor, doktor yang disandangnya. Lalu adakah yang tampil dari kalangan umat Islam untuk membantah itu? Banyak. Dikutiplah ayat, dikutiplah hadis, dijelaskanlah penjelasan para ulama tentang masalah itu, akhirnya terpatahkan. Betapa banyak orang yang menyatakan bahwa hukum rajam bagi para pezina, hukum potong tangan bagi para pencuri, hukum ini dan hukum itu adalah hukum yang sudah tidak layak lagi untuk diterapkan. Di zaman sekarang itu hukum-hukum yang hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki peradaban seperti zaman dahulu. Kalau zaman sekarang enggak. Nah, akhirnya ditakwilah ayat umpamanya Allah menyatakan wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma. Bahwa para pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangan mereka. Ini ayat yang jelas dan dilaksanakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya lalu sampai-sampai ketika ada seorang wanita bangsawan zaman itu mencuri, nah ini harus potong tangan kan? Lalu para sahabat itu enggan untuk memotongnya. Karena apa? Karena ini bangsawan loh. orang terpandang, orang terhormat, pejabat gitu ya. Nah, gimana nih minta dispensasi kepada Nabi agar tidak diapakan, tidak dipotong. Lalu ada seorang sahabat yang menyampaikan hal itu, ya Rasulullah ini orang terpandang, bisa enggak jangan dipotong. Kata Nabi SAW, apakah engkau meminta rukhsah kepadaku atas hukum Allah SWT? Sesungguhnya kehancuran Bani Israel zaman dahulu adalah apabila ada orang yang mencuri dari kalangan para bangsawan, mereka tidak melaksanakan hukuman potong itu. Tapi ketika yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, barulah mereka melaksanakan. Wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqatatu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad ini mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Lihat, Nabi itu tidak ada orang yang lebih dicintai oleh beliau kecuali putrinya, yaitu Fatimah. Fatimah orang yang paling dicintai. Tapi seandainya putrinya itu mencuri, beliau sendiri akan memotong kedua tangannya. Tidak ada pandang bulu dalam melaksanakan hukuman Allah Azza wa Jalla. Nah, kehancuran umat-umat zaman dahulu begitu, pilih kasih itu. Kalau pelaku kejahatan itu orang kecil gitu ya, mencuri barang yang harganya cuma 10 ribu, 20 ribu, itu ditahan itu, dipenjara itu, sampai berbulan-bulan. Tapi kalau umpamanya yang mencuri itu para pejabat, walaupun yang dicurinya miliaran, nah itu bisa lolos itu. Kalau ditahan juga sekian bulan, sekian tahun, dua tahun, kemudian dapat remisi, remisi, remisi, remisi, remisi, paling hanya setahun. Umpamanya ya, itu penyebab kehancuran suatu bangsa itu seperti itu tuh. Nabi selesai menyatakan, demi Allah seandainya Fatimah anakku mencuri, aku sendiri akan memotong kedua tangannya. Nah, orang kemudian mengutak-atik ayat ini dengan menyatakan yad di sana, tangan di sana itu simbol kekuasaan, simbol kemampuan. Yang dimaksud potong tangannya bukan hanya dipotong, bukan maksudnya dipotong, tapi belenggu saja kemampuan yang bisa dilakukan oleh kedua tangannya. Artinya cukup penjara, nggak perlu untuk dipotong tangannya. Ditakwil, potong tangan sudah tidak relevan lagi untuk manusia yang beradab seperti zaman sekarang, yang memiliki peradaban yang tinggi. Makanya potong tangan sudah tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Ada orang yang ngomong begitu, mentakwil ayat. Ada enggak? Ini kan syubhat yang terlontar ke tengah umat. Orang yang bodoh, oh iya benar-benar hebat ini pemikiran. Padahal ini racun. Ada enggak yang tampil di kalangan orang-orang yang berilmu? Ada. Lalu dibantahlah semuanya itu. Jadi kita lihat ilmu ini adalah senjata yang ampuh untuk membela syariat. Tameng benteng yang kuat untuk memelihara keutuhan syariat. Dari siapa? Dari orang-orang kafir yang mencoba melontarkan syubhat kepada umat Islam tentang ajaran Islam ini. Dan dari orang-orang Islam sendiri yang pemikirannya sudah dicuci otaknya oleh orang-orang kafir sehingga berpola pikir seperti orang kafir. Menghapuskan jilbab atau kerudung, menghapuskan poin-poin aturan Islam tentang pidana, seperti halnya rajam, seperti halnya cambuk, seperti halnya potong tangan, seperti halnya penggalan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Itu terhapus dengan subhat-subhat yang terlontar oleh orang-orang yang pemikirannya sudah dicuci otaknya oleh orang-orang kafir. Orang Islam berpola fikir seperti pola fikir orang-orang kafir. Itu banyak terlontar syubhat seperti itu. Menyebarnya kesatan, penyimpangan, kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Itu karena adanya orang-orang seperti itu. Lalu tampil para ulama Islam dengan ilmunya membantah semuanya itu. Jadi wajib ilmu yang kita pelajari, kita niatkan untuk membela syariat dari rongrongan orang-orang yang akan melontarkan syubhat-syubhat dan kekeliruan-kekeliruan pemikiran tentang ajaran Islam. Inilah adab yang ketiga yang wajib kita perhatikan sebagai para penuntut ilmu. Pertama, niatkan ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Dan yang ketiganya, niatkan ilmu itu untuk membela syariat dari upaya orang-orang yang akan mengobrak-abrik pola fikir tentang syariat sehingga bisa merubah pola fikir umat Islam tentang syariat ini. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tentang keempat ini belum sempat untuk kita singgung pada pagi hari ini. Masih banyak poin-poin adab yang harus kita perhatikan sebagai para penuntut ilmu. Tapi untuk pagi hari ini cukup 3 poin itu saja dulu. Poin keempat, kelima, dan seterusnya akan kita lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk Selasa ini cukup sampai di sini. Dan kita sengaja sediakan waktu yang cukup panjang, cukup luang untuk bertanya jawab. Bagi para pendengar yang mau mengajukan telepon langsung silakan, SMS juga silakan, dan nanti nomornya juga akan disebut ulang oleh pembawa acara. Demikian, dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan kembali kepada Akhi Muzain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar atas materi yang disampaikannya. Demikianlah para pendengar Radio Roja Bandung, pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar. Dan kami persilakan kepada para pendengar Radio Roja untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Kami harap pertanyaan yang diajukan relevan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz. Sekali lagi, para pendengar Radio Roja bisa mengajukan pertanyaan langsung lewat telepon ke nomor 022-868-62637. Dan bisa lewat SMS ke nomor 081-1227-1476. Silakan kepada para pendengar, bisa lewat telepon ataupun lewat SMS. Sekali lagi ke nomor, kalau lewat telepon ke nomor 022-868-62637 dan SMS ke 081-1227-1476. Untuk saat ini belum ada pertanyaan yang diajukan, Ustaz. Iya, ada. Malah yang ada SMS masuk ke HP saya. Iya. Iya, mungkin tidak tahu nomor Roja atau kurang apa namanya tertangkap nomor Roja tadi karena mungkin kecepatan dia kemudian dia tahu nomor saya, maka kemudian dia mengirimkan SMS itu ke saya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana memadukan penjelasan antara meniatkan mencari ilmu secara ikhlas dengan meniatkan ilmu untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari wajah Allah dengan meniatkan ilmu untuk mencari pahala dan mencari surga? Apakah itu saling bertentangan atau bagaimana? Syukron atas jawabannya. Iya. Di dalam Al-Quran atau hadis, Allah subhanahu wa ta'ala juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengungkapkan bahwa niat itu harus ditujukan untuk mencari ridho Allah. Dalam ayat lain mencari wajah Allah, dan ada mencari pahala atau mencari surga. Contohnya umpamanya ayat yang mencari wajah Allah umpamanya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mencari wajah Allah yang tinggi. dalam ayat lain umpamanya illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mencari keriduan Allah dan yang lain-lainnya. Kemudian ada lagi ayat yang menyatakan menginginkan pahala, atau ada ayat yang menyatakan takut terhadap azab Allah, lalu karena takut itu dia beramal. Seperti contoh umpamanya fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada ancaman Allah atau azab Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya nanti, dan seterusnya. Iya, semuanya itu menunjukkan bahwa meniatkan amalan untuk meraih hal-hal tadi itu adalah niat yang benar, yang selamat, yang soleh. Meniatkan amal untuk bisa meraih wajah Allah, yaitu niat yang bagus. Meniatkan amal untuk mencari ridho Allah, ya niat yang bagus. Meniatkan amal untuk meraih surga Allah, yaitu amalan yang bagus. Meniatkan amal untuk terhindar dari murka azab Allah dan neraka Allah, yaitu juga merupakan amal yang bagus, niat yang bagus. Meniatkan amal untuk umpamanya tadi meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat, untuk menghilangkan kebodohan, seluruhnya itu adalah niat-niat yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan niat yang tadi semuanya itu tidak keluar dari keikhlasan. Oleh karena itu, jangan sampai ada omongan siapa orang yang meniatkan beramal untuk mencari surga atau menghindarkan neraka, maka itu tidak ikhlas karena tidak mencari ridho Allah. Itu omongan yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Meniatkan mencari surga dengan amalan kita, meniatkan untuk terhindar dari api neraka agar kita beramal, itu adalah hal yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah menyatakan siapa orang yang ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi semuanya itu adalah termasuk keikhlasan dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang belum ada pertanyaan yang diajukan lewat telepon ataupun lewat SMS, Ustaz. Iya. Barangkali ada lagi nih yang masuk. Oh, gitu. Iya, kok masuknya ke saya, khawatir gini sebab saya juga pernah SMS ke Roja, tapi masuknya itu besok. Terlambat. Saya SMS hari ini enggak masuk-masuk juga, baru masuknya besok, entah sistemnya entah apanya ini. Ada SMS lagi yang masuk ke HP saya. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau mempelajari ilmu-ilmu dunia tapi diniatkan untuk mencari harta, jabatan ataupun kedudukan? Seperti umpamanya kuliah di ITB agar jadi insinyur, nah, agar mudah mencari kerja nantinya, apakah itu dibenarkan? Iya, hadis yang tadi kita kemukakan yang sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud menyatakan man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allumuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mencari suatu ilmu yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mencari harta dunia, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Tadi dalam hadis ini dikatakan ilmu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu apa? Apa aja? Termasuk ilmu syariat, termasuk ilmu dunia. Apakah ilmu dunia tersebut diridhoi? Enggak. Diridhoi kalau ilmu itu bermanfaat. seperti ilmu kedokteran, seperti umpama ilmu sains, teknologi yang bermanfaat bagi umat, itu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk ilmu yang tadi ditanyakan, maka sebaiknya niatkan ilmu tersebut, mempelajari ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia, untuk akhirat. Dan Allah menjamin siapa orang yang mengejar akhirat, ya, maka dunia akan mengejarnya. Siapa orang yang hanya mengemukakan, menomorsatukan, memprioritaskan akhirat, maka Allah akan bukakan pintu-pintu dunia kepada orang seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kalau seseorang umpama meniatkan mencari ilmu hanya untuk akhirat, itu berakibat rizki yang Allah akan kocorkan kepada orang itu jauh-jauh lebih banyak dibanding apabila dia menujukan dan meniatkan ilmunya itu untuk dunia semata-mata. Berdasarkan hal itulah, maka para pelajar yang juga kuliah di sekolah-sekolah umum, coba niatkan untuk mencari akhirat dengan ilmu, walaupun ilmunya ilmu dunia saja semata-mata. Maka insya Allah dunia akan Allah bukakan bagi orang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada satu lagi yang masuk. Ya, silakan. Ya, ada telepon enggak yang masuk? Belum. Iya. Oh, ada nih telepon. Silakan telepon dulu, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Dari Solihin. Dimana? Pak Solihin di mana? Di Pak. Cimahi, silakan Pak Solihin. Ini Pak Ustaz, kalau kita misalnya suka mencari ilmu, akan tetapi ya belum mampu untuk menyampaikan kepada orang lain, apakah kita berdosa atau tidak? Jadi bagaimana hadis yang tadi disebutkan bahwa kalau kita kata Nabi, sampaikanlah apa yang disampaikan, apa yang kamu dapat dari aku, walaupun satu ayat. Nah, apakah kalau kita belum mampu, kita berdosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin dari Cimahi bertanya, kalau kita sudah belajar ilmu tapi belum mampu menyampaikan, lalu kita tidak menyampaikannya, apakah berdosa gitu ya? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat bagus. Kalau umpamanya kita belajar ilmu untuk diri kita paham, tapi untuk menyampaikan ke orang lain itu butuh kemampuan khusus ya, menyusun kata-kata, menyusun kalimat gitu ya, menghafalkan dalil sebagai penguat dari apa yang kita akan sampaikan, itu tidak semua orang bisa. Oleh karena itu, apabila kita tahu untuk diri kita tapi belum mampu menyampaikan kepada orang lain karena khawatir, ketika menyampaikan kepada orang lain bisa mengakibatkan kesalahpahaman atau justru melontarkan syubhat atau keraguan ketika kita menyampaikan, terus dia bertanya atau berargumentasi, kita tidak mampu lagi melanjutkan penjelasan kita. Akibatnya yang ada adalah syubhat dan fitnah. Maka apabila kita menyampaikan ilmu tetapi berakibat menimbulkan madarat, sebaiknya tahan. Jangan kita sampaikan ilmu pada momen seperti itu. Kenapa demikian? Karena daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Menyampaikan ilmu ada maslahatnya, tapi berakibat madarat, maka sebaiknya jangan. Seperti contoh umpama kita datang ke pasar lalu berdakwah. Ketika orang di pasar sedang sibuk bertransaksi, lalu mereka merasa terganggu dengan dakwah kita. Akhirnya dakwah kita dilecehkan karena merasa terganggu. Maka gak boleh kita berdakwah ke tengah mereka. Kita datang ke tempat maksiat, ke tempat ke diskotik, umpama ke tempat orang mengkonsumsi narkoba, ke tempat-tempat prostitusi, lalu kita dakwah menyampaikan ayat dan hadis. Ketika orang sedang nyekek botol, ketika orang sedang mabuk, apa akibatnya? Akibatnya dakwah kita dihinakan. Kita bisa dilempar, ayat yang kita sampaikan bisa dilecehkan. Maka enggak boleh kita berdakwah yang berakibat dakwah kita dilecehkan seperti itu, enggak boleh. Nah, oleh karena itu, pilih momen yang pas, yang tepat, agar dakwah yang kita sampaikan diterima dan betul-betul dimuliakan oleh orang. Nah, oleh karena itu, kalau umpamanya kita belum mampu menyampaikan dan apabila memaksakan diri menyampaikan berakibat menimbulkan fitnah, maka tahan diri kita untuk tidak menyampaikan. Lalu ada cara lain bagaimana? Ajak orang lain untuk hadir ke pengajian seperti yang kita ikuti, gitu ya. Nah umpamanya saya tidak bisa menyampaikan nih, tapi saya bisa ngajak orang lain untuk ngaji. Ajak orang lain untuk ngaji sehingga dia memperoleh penjelasan yang bersumber dari orang yang memang layak untuk menyampaikannya. Jadi seperti begitu ya Pak Solihin, kita tidak dosa tidak menyampaikan karena dikhawatirkan menimbulkan syubhat atau menimbulkan fitnah karena penyampaian kita yang dianggap kurang mengena kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan lewat SMS Ustaz dari nomor 085-721-73-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di salah satu stasiun televisi ada program acara pemilihan da'i muda atau pildacil. Seolah-olah da'i yang bagus itu dilombakan lewat keputusan juri dan voting SMS. Bagaimana pandangan Islam tentang itu? Ahmad di Raja Wali. Iya. Jurinya siapa itu? Orang-orang kaya apa jurinya? Orang artis. Ya. Enggak ada orang biasanya. Orang biasa. Iya, pertama ya, adanya lomba pemilihan da'i lewat televisi dengan dijuri oleh orang yang bukan ahli agama. Mungkin jurinya ahli komunikasi, mungkin jurinya... Salah satu jurinya dari apa, wakil bupati yang mundurkan diri, Ustaz. Oh, jadi pejabat ya, itu artis juga berarti kan? Artis juga yang menjadi apa namanya jurinya. Otomatis kalau artis yang menjadi juri atau umpamanya orang yang kurang faham agama menjadi juri, nanti si juri ini akan mengarahkan kepada arah yang tidak selayaknya. Umpamanya ada yang mengusulkan coba selipkan nyanyian yang bernafaskan agama. Coba umpamanya ada nanti kalau sudah jadi dai beneran, tarifnya jangan tinggi-tinggi ya, jangan mahal-mahal ya, yang kayak seperti itu diarahkan untuk mengkomersialisasikan dakwah. Nanti tarifnya jangan tinggi-tinggi ya, jangan mahal-mahal. Seolah-olah dakwah ini lahan untuk mencari penghasilan. Ini nanti sudah terkena dengan hadis yang tadi, mengamalkan mengajarkan ilmu untuk mencari dunia. Itu bukan hanya ditolak, tapi diancam dengan azab neraka. Terlebih lagi umpamanya diarahkan untuk menjadi da'i kondang, da'i yang selevel dengan para selebritis, muncul di TV sana, di TV sini, nanti tarifnya tambah mahal, tambah beken, nanti digandrungi oleh para artis, dan seterusnya. Itu duniawi semua. Dan itu berbahaya. Kalau saya secara pribadi gak setuju ya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan campur adukan al-haq dengan al-batil, sehingga al-haq ini digiring kepada kebatilan. Jadi akhirnya para dai itu digiring untuk menjadi para selebritis, untuk menjadi orang yang beken, untuk menjadi orang yang digandrungi oleh para artis, dan juri-jurinya itu mengarahkan ke arah sana tanpa ilmu tentu saja. Oleh karena itu, maka saya tidak menganjurkan untuk mengadakan acara ini tidak menganjurkan untuk menonton acara ini, tidak menganjurkan untuk ikut, nanti daftar biar jadi beken. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sebentar. Ya, coba disetting dulu mungkin. Ya, ini ada sudah ada SMS lagi dari Abdul Rashid di Ngamprah. Di hadis disebutkan bahwa orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dan seterusnya. Apakah maknanya kita tidak perlu olahraga, misalnya lari dan seterusnya? Tolong dijelaskan secara hadis ini. Iya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan. Fitan itu hanya fitnah. Maknanya adalah ya'ti 'alan nasi zamanun yaksuru fihil fitan. Akan datang kepada manusia suatu zaman, di zaman itu banyak terjadi fitnah. Nah, lalu kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa al-qa'id khairun minal masyi wal masyi khairun minas sa'i. Orang yang duduk pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maknanya adalah semakin tidak terlibat kita ke dalam fitnah itu semakin baik. Semakin terlibat kita ke dalam fitnah itu semakin buruk. Jadi yang dimaksud dengan orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berjalan, maksudnya duduk tidak proaktif terlibat ke dalam fitnah itu. Menjauhi fitnah, pokoknya duduk kita pasif dari fitnah. Dibanding orang yang berjalan menuju fitnah, melibatkan diri dalam fitnah itu dengan usaha yang disimbolkan dengan berjalan. Tapi yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju ke arah fitnah itu. Jadi maksud hadis itu adalah keterlibatan orang ke dalam fitnah di zaman terjadinya banyak fitnah. Bukan berarti orang yang banyak duduk lebih baik daripada orang yang banyak olahraga. Bukan begitu. Ini gak ada kaitannya dengan olahraga ya. Tapi maksudnya keterlibatan dalam fitnah. Tentu saja olahraga bagus selama olahraga tersebut kita latih demi kepentingan Islam agar kita bisa lincah, bisa kuat ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti. Begitu maknanya ya kepada Bapak Abdul Rashid, wallahu alam bisawab. Ini ada pertanyaan lewat SMS Ustaz dari 085288 29 sekian dari Bapak Abu Abdullah. Karena keterbatasan ilmu, bolehkah meminjamkan Al-Quran terjemahan kepada orang kafir? Adakah cara lain dalam menyampaikan dakwah kepadanya? Tafadhol. Iya, boleh nggak meminjamkan atau bahkan kita menghadiahkan terjemah Al-Quran kepada orang kafir? Ada hadis Nabi SAW yang melarang para sahabat membawa mushaf Quran ke negeri kafir. Juga hadis la yamasul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ketika para ulama menjelaskan tentang hadis tadi, mereka menyatakan bahwa penyebab utama dilarangnya para sahabat membawa mushaf ke negeri kafir, khawatir mushaf itu nanti jatuh ke tangan orang kafir lalu dihinakan. Diinjak-injak ke atau dihinakan. Atau mereka pelajari untuk melontarkan syubhat dari isinya kepada umat Islam. Termasuk la yamasul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maknanya kata Syekh Al-Albani, suci hatinya. Artinya dia muslim. Walaupun umpamanya orang tersebut kotor tangannya, tapi dia muslim, maka gak apa-apa menyentuhnya. Atau orang kafir umpamanya bersih seluruh tangannya, badannya, tapi karena hatinya tidak suci alias najis, seperti ayat menyatakan innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, maksudnya bukan najis badannya, tapi hatinya, jiwanya. Kalau badannya bersih, boleh kita bersalaman dengan dia. Tapi hatinya, jiwanya yang najis. Maka orang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran karena dikhawatirkan kenajisannya akan menyebabkan Al-Quran itu dihinakan. Sekarang bagaimana kalau kita meminjamkan apa namanya tarjamah Quran kepada orang kafir, ya? Pertama, tadi ada kekhawatiran dihinakan Al-Quran tersebut, ya. Yang kedua, khawatir tidak dihinakan tapi dia pelajari untuk mencari celah-celah menyudutkan isi Al-Quranul Karim. Dikhawatirkan seperti itu. Oleh karena itu, kalaulah mau ya memberikan kepada orang kafir, jangan Al-Quran, tapi berikan buku-buku yang bisa menjadikan hidayah bagi dia, jalan hidayah kepada dia. Umpamanya buku tentang ke fadhail Islam, fadlul Islam, keutamaan Islam gitu ya, atau penjelasan tentang bagaimana pandangan Islam tentang Nasara, tentang Yahudi, tentang Isa, tentang Uzair. Itu yang memberikan jalan hidayah bagi mereka, dan itu insyaallah lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon dari... Halo, waalaikumsalam. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, Ibu, silakan, Bu. Halo, Ibu di Cimahi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Udah masuk, Bu. Halo, Ibu. Silakan. Halo, silakan, Ibu. Silakan. Silakan. Ustaz. Iya. Minta maaf. Ini agak menyimpan dari pertanyaan dari air yang saya bawakan. Memang saya punya unek-unek dan tidak ada solusinya. Silakan. Saya punya mantu Pak Ustaz. Satu menasehati berbagai cara, tapi dia tidak mau berhenti-berhentinya, terlalu sering itu di belakang anak saya. Ini gimana Pak Ustaz? Apakah keluarganya ini harus dihentikan segera mungkin atau melanjutkan rumah tangganya Pak Ustaz? Karena saya ngeri sekali Pak Ustaz dengan keadaan ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, urusan rumah tangga umpamanya suami istri, salah satu di antara keduanya melakukan pelanggaran terhadap syariat, umpamanya salah satunya atau suaminya atau mungkin juga istrinya selingkuh. Kalau yang dimaksud dengan selingkuh di sini adalah sampai kepada taraf perzinahan dengan wanita lain yang bukan istrinya, waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan diri kita semuanya dari hal ini. Kalau itu terjadi, ya, maka hal tersebut secara syar'i sudah menjadi alasan bolehnya pasangan tersebut untuk mengajukan gugat cerai. Karena apa? Karena sudah sangat-sangat fatal sekali pelanggarannya. Bukan wajib, tapi dibolehkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah mengajukan gugat cerai atau tidak? Lihat mana yang lebih maslahat. Kalau yang lebih maslahat adalah tidak bercerai, karena dia bisa masih bisa diperbaiki umpamanya dengan cara dinasihati, lalu taubat dan berhenti dari perbuatan zinahnya, lalu dia berubah menjadi baik, maka itu lebih maslahat untuk diperbaiki, tidak bercerai. Jadi pada prinsipnya kalau rumah tangga yang sudah ada permasalahan yang ruwet di antara mereka itu masih bisa diperbaiki, maka memperbaikinya jauh lebih baik daripada menghancurkannya. Itu pertama. Kedua, tapi kalau umpamanya ternyata tidak bisa berubah, dan kalau tidak bercerai umpamanya berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya nanti dia bisa terkena penyakit kotor umpamanya, dikhawatirkan terlebih lagi AIDS umpamanya, lalu menularkan penyakit itu kepada istrinya, kemudian istrinya juga mengandung, kemudian tertular juga anaknya dan seterusnya, maka itu kan berbahaya. Kemudian kalau dilanjutkan, madaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Maka kaidah syariat menyatakan apa yang madaratnya lebih besar daripada maslahatnya, maka tinggalkan. ambil mana maslahat yang lebih besar dibanding madharatnya. Oleh karena itu, coba oleh ibu tadi diinventarisir keuntungan atau maslahat madharat dari kedua-duanya, dari kedua keputusan. Kalau umpamanya terus rumah tangga ini dipertahankan, apa maslahatnya dan apa madharatnya. Terus kalau bercerai, putus, inventarisir apa maslahatnya, apa madharatnya. Diinventarisir terus. Dan itu hanya si pelaku atau orang yang mengalami yang lebih tahu. Lalu pilih mana yang maslahatnya jauh lebih banyak dan madharatnya jauh lebih sedikit. Itu yang kita pilih. Dan kita tinggalkan mana yang maslahatnya lebih sedikit dibanding madharatnya. Nah, dengan tetap nasihat itu, dakwah itu diberikan kepada orang yang menyimpang tadi, dan doa juga terus dilakukan, dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Paling begitu ibu ya yang bisa saya sarankan, wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada telepon, kita angkat dulu sebentar. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Dari mana, Pak? Dari yang tadi, dari Pak Solihin di Mahi. Ya, silakan Pak Solihin. Ini saya mau menanyakan tentang apakah ini hadis atau hanya kopar gitu. Yang dulunya saya mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Khori Abdul Somad Murdawai berkata, jangan rujuk bersama ahli bid'ah, aku rizkan laknat diturunkan atasnya. Al-Baghdadi, juz 19, halaman 462. Mohon pemahaman atau penjelasan dari keterangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, yang barusan Pak Solihin tanyakan itu bukan hadis, tapi ucapan ulama tabi'in. Itu juga dikutip oleh Al-Imam Al-Barbahar dalam kitab Syarhus Sunnah. Dan hampir semua ulama mengutip perkataan tersebut dalam bab mujalasatu ahlil bid'ah. Dalam bab bergaul dengan ahlul bid'ah. Yang intinya kita tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Dan ini didalili oleh ayat Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala minimalnya dalam dua ayat menyatakan, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُدُوا فِي حَدِثٍ غَيْرِهِ. Maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka, bersama para ahlul bid'ah itu. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya, sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya, intinya begitu. Nah, ini ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang kemudian dari ayat ini para ulama rahimahumullahu taala, bahkan dari kalangan para sahabat sampai ulama-ulama yang berikutnya, menjelaskan secara tegas tentang tidak bolehnya kita bergaul dengan ahlul bid'ah. Sehingga umpamanya Tawus menyatakan kepada anaknya, wahai anakku, seandainya kamu keluar dari tempat maksiat, itu lebih aku sukai daripada aku melihat kamu duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Salah satu penyebabnya adalah khawatir nanti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada para ahlul bid'ah itu. Lalu ketika turunnya azab, kita berada dengan bersama-sama dengan mereka, lalu kita pun terkena dengan azab tersebut. Kenapa azab ini akan turun? Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ayat ini berisi ancaman bahwa Allah mungkin akan menimpakan azab yang pedih kepada orang yang menyelisihi sunnah Rasul, yang melakukan kebid'ahan. Ada ancaman seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka kata Allah, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Lalu dari ayat-ayat tadi para ulama mengemukakan secara tegas tentang terlarangnya bergaul dengan mereka. Salah satunya ucapan tadi ya, bahwa jangan sampai umpamanya kalian duduk bersama mereka, lalu Allah menimpakan azab kepada mereka dalam keadaan kalian bersama-sama mereka lalu terkena dengan azab tersebut. Juga khawatir fitnah dari kebidaan mereka itu meracuni pemikiran kita dan sikap kita. Oleh karena itulah, maka tidak boleh kita duduk-duduk bersama mereka. Jadi ucapan tadi adalah ucapan seorang ulama tabi'in, bukan ayat, bukan hadis, tapi itu didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada telepon lagi, dipersilakan. Ada, silakan penanya lewat telepon. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mau nanya tentang menyikapi pemahaman Islam liberal, Ustaz. Kalau bicara tentang agama, jarang bawakan hadis atau keterangan dalam Al-Quran, Ustaz. Sekali bawa hadis atau Al-Quran, nafsirannya suka aneh gitu, Ustaz. Gimana cara menyikapinya, Ustaz? Terus yang kedua, ilmu yang pertama harus dipelajari dalam agama Islam itu ilmu apa ya, Ustaz? Itu aja pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, penanya barusan bagaimana menyikapi JIL, jaringan Islam liberal ya, yang jarang bahkan ayat dan hadis. Betul, karena mereka mendasarkan pemikiran mereka kepada filsafat ya, kepada filsafat. Ayat dan hadis tidak mereka pakai gitu ya. Nah, sekaligus sekalipun mereka bawakan ayat dan hadis adalah ayat yang menurut mereka mendukung pola pikir mereka dan ditafsirkan secara aneh. Ini tidak aneh karena para orang-orang yang berpemikiran jil itu belajar Islamnya kepada orang kafir. Belajar Islamnya di Amerika, belajar Islamnya di Eropa, belajar Islamnya di orang-orang yang ateis. Sehingga di Den Haag, di Leiden, itu ada Leiden University. Saya pernah ke perpustakaan sana. Di sana ada profesor doktor di bidang ilmu Islam, tapi tetap dalam kekafiran. Mereka hafal banyak ayat, hafal banyak hadis, tafsir dan seterusnya, tapi tetap di atas kekafiran. Karena apa? Karena mereka menganggap Islam sebagai salah satu disiplin ilmu, hanya untuk diketahui saja, tapi tidak untuk diyakini dan untuk diamalkan, apalagi disebarkan. Enggak. Mereka para Islamoloh. Mereka menganggap Islam ini sebagai sebuah ilmu. Saya pernah ketemu salah seorang profesor doktor di bidang itu. Dan karena kekafiran mereka, sentimental kekafiran mereka kepada Islam tetap muncul dan mendominasi seluruh pendapat mereka tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, pertama mereka pelajari Islam berdasarkan kacamata filsafat. Kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis mereka tafsirkan menurut kacamata filsafat yang mereka kuasai. Nah, ini yang berbahaya, sama saja dengan ya mengupas sesuatu bukan dengan alatnya. Islam ini sesuatu harus dikupas dengan alatnya yang sebenarnya, itu ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Ketika Islam dikupas bukan oleh alatnya, Islam dikupas dengan ilmu psikologi, dengan ilmu sosiologi, dengan ilmu filsafat, hancur. Sama aja dengan kita mengupas mangga gitu ya. Harusnya dengan pisau, dengan ukuran yang cukup, dengan ketajaman yang cukup. Tapi bukan dengan alat itu kita ngupas mangga, dengan gergaji umpamanya, atau dengan palu di takolan pejet itu gitu ya. Nah, jadi mengupas Islam dengan filsafat ya hancur. Akhirnya aneh-aneh pendapatnya. Nah, profesor doktor seperti itu lalu dijadikan guru oleh beberapa pemuda muslim dari Indonesia. Pulang dari sana tentu bergelar doktor di bidang Islamologi, ya aneh-aneh pasti ya, seaneh guru-guru mereka yang kafir. Bagaimana kita mensikapinya? Pertama, jangan kita dengar ocehan mereka, jangan baca tulisan mereka karena bisa mempengaruhi. Kecuali kalau ilmu kita sudah cukup memadai, akidah dan keyakinan kita sudah cukup, kita baca tulisan mereka, kita dengar omongan mereka, untuk kita bantah dengan ilmu yang memadai yang ada pada diri kita, maka boleh. Tapi kalau umpama ilmu kita belum memadai, jangan coba-coba membaca dan mendengarkan ocehan mereka, karena bisa mempengaruhi. Fondasi kita masih lemah, lalu mendengar omongan mereka, ya udah ditelan mentah-mentah akhirnya. Oleh karena itu jangan baca, tetaplah pelajari ajaran Islam dari akidah yang benar, dari manhaj yang benar, dari guru yang benar, yang bisa membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat ini. Ini sikap kita. Dan insya Allah kita juga tidak diam, beberapa rekan kita sudah membantah mereka. Coba umpamanya antum lihat, dibuka di dalam umpamanya www.nahimunkar.com. Nah, di sana ada bantahan-bantahan yang jitu kepada orang-orang jil seperti itu ya. www.nahimunkar.com. Nahimunkarnya disatukan tanpa underscore, tanpa titik, tanpa apa. www.nahimunkar.com. Di sana banyak bantahan-bantahan kepada orang-orang jil gitu ya. Nah, mereka sudah enggak sholat, mereka sudah enggak saum. Pernah suatu saat umpamanya ya, ketika ada seorang ustaz diundang ke Eropa, ke Jerman, ke Berlin untuk mengadakan daurah Ramadan. Di tengah-tengah daurah datang orang jil dari Indonesia ke sana. Nah, kita mau dialog sama orang seperti itu. Hari Jumat, pasti Jumatan, pada Jumat kita ternyata kita Jumatan dia makan siang sama orang kafir di sana. Pada waktu Ramadan, bayangkan Ramadan makan siang waktu Jumatan. Bukannya Jumatan, bukannya saum dengan orang kafir aja. Sambil pasti makanan juga makanan yang haram. Entah apa dagingnya, entah apa minum. Dan minumannya pasti minuman-minuman yang haram di sana. Itu orang jil tokohnya. Dan pulang dari sana, dia ceramah di sana tentang kondisi Islam, umat Islam di Indonesia gitu ya. Yang dia gambarkan umat Islam di Indonesia terbagi dua, yang disebut bad Muslim dan good Muslim. Bad Muslim itu adalah para teroris yang jenggotan, yang bercadar, yang cingkrang seperti itu. Dan good Muslim itu mereka. Dan itu terjadi battle, mereka dia menyebut dengan sebutan battle. Battle itu pertempuran, pertarungan antara dua kelompok muslim itu. Yang apabila kelompok bad muslim ini menang, dominan, maka Indonesia akan menjadi negara teroris terbesar di dunia. Makanya tolong bantu kami, tolong bantu. Pulang dari sana 2 miliar dolar itu mereka bawa. Untuk apa? Untuk membiayai sosialisasi pemikiran jil mereka. Dan ini berbahaya tentu saja ya. Nah, oleh karena itu jangan dengar mereka, jangan baca tulisan mereka, karena membacanya akan melontarkan syubhat dalam pikiran kita. Tapi tetaplah kita mempelajari Islam dengan akidah dan manhaj yang lurus. Ini yang pertama. Kedua, apa yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang muslim pemula? Pelajarilah tauhid dari guru yang bisa membimbing kita kepada tauhid yang lurus dan benar insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ada banyak pertanyaan Ustaz. Ntar saya lupa tadi dari ini dari Umuluklu di Cimahi. Bagaimana dakwahnya seorang akhwat, di mana akhwat yang terbaik yang tetap tinggal di rumahnya? Syukron. Bagaimana dakwahnya seorang akhwat, di mana akhwat yang terbaik yang tetap tinggal di rumahnya? Dakwah yang bisa dilakukan oleh akhwat, ingat, dakwah artinya mengajak. Mengajak kepada siapa? Mengajak kepada Allah. Mengajak agar orang itu kembali kepada ajaran Allahu Azza wa Jalla. Caranya gimana? Gimana aja, tidak harus ceramah. Akhwat bisa apa? Bisa umpah dengan SMS, telepon, Facebook, BBM agar ngajak teman-temannya, saudara-saudara ngaji. Yuk di sana ada pengajian, ikut ngaji yuk. Ayo, itu dakwah gitu ya. Lalu umpamanya lewat Facebook kita bikin status tentang hasil pengajian itu, masukkan ayat, masukkan hadis, masukkan perkataan sahabat, perkataan ulama dan seterusnya. Itu jadi alat dakwah Facebook. Jangan jadikan Facebook itu untuk tempat curhat kita. Ah, mau mandi dulu, ah masuk Facebook. Aduh, makan dengan ikan asin teri, masuk Facebook. Ngapain itu? Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Apalagi memaki orang gitu ya, di wall umum, di dinding umum. Itu jangan. Jadikan Facebook itu sebagai media untuk apa? Untuk dakwah, boleh untuk berkomunikasi untuk hal-hal yang manfaat dengan tetap sama kawan dan teman, gitu ya. Oh, memposting di dinding kita, oh, besok ada kajian di tempat anu, teman-teman datang ya, insya Allah manfaat. Nah, itu adalah media komunikasi untuk hal yang bermanfaat, bagus, boleh, bagus itu. Jadikan sebagai alat dakwah. Awat di rumah bisa dakwah. Dengan SMS, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan BBM, dengan email untuk menyebarkan dakwah ini, itu juga termasuk dakwah yang bisa kita lakukan. Umpamanya dengan mendengarkan radio, kemudian kita mengajak orang-orang untuk mendengarkan radio Roja atau membagikan radio kepada orang-orang yang punya dengar ya, nah gelombang ini, itu juga dakwah. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus berceramah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya yang lewat SMS dari 081931 24 sekian sekian sekian. Apakah kita boleh hijrah ke negeri kafir untuk menuntut ilmu? Begitu pertanyaannya. Ya, tinggal di negeri kafir dibolehkan dengan 3 alasan. Kalau 3 alasan ini ada, boleh. Pertama, kita memiliki iman yang kuat yang bisa menolak seluruh godaan yang ada di negeri kafir. Karena negeri kafir itu godaannya luar biasa dahsyatnya ya. Godaan untuk apa? Doa, godaan dari para wanita tentu saja kalau kita laki-laki gitu ya. Karena di sana menganut faham kebebasan tanpa batas. Laki sama wanita asal suka sama suka ya, itu menjadi kayak kebo ngumpul gitu. Dan itu tidak disalahkan oleh orang gitu ya. Itu pertama godaan. Kedua godaan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Karena di sana makanan dan minuman susah yang halal itu. Nah, ketika kita ngumpul sama kawan-kawan, sama relasi gitu ya, sama teman-teman, mereka minum minuman keras dan ditawari, ya. Nah, kalau kurang kuat iman, kita bisa ikut-ikutan sekedar toleransi. Dan banyak lagi godaan lain. Jadi iman kita harus kuat. Kedua, ilmu yang cukup, ilmu syariat. Karena apa? Karena di sana banyak perkara-perkara yang secara fikih harus kita fahami secara benar. Umpamanya bagaimana sholat pada kondisi tertentu, berwudu dalam kondisi tertentu. Kalau kita umpamanya bertamu kepada orang kafir lalu disuguhi makan minum, walaupun makan minumnya itu umpamanya yang halal-halal, boleh enggak? Piringnya itu mungkin pernah digunakan untuk makan babi atau yang haram lainnya, boleh enggak? Nah, itu ada aspek fikihnya. Jadi ilmunya harus cukup. Kalau enggak cukup, bisa-bisa kita terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat atau bahkan yang haram. Yang ketiga, ke sana ada keperluan yang sangat penting yang tidak bisa didapat dari negeri Islam. Umpamanya kita mempelajari sebuah ilmu, sains, teknologi yang di negeri Islam enggak ada, hanya di sana dan itu untuk kemaslahatan umat umpamanya. Maka itu dibolehkan atau untuk berobat yang di negeri Islam tidak ada pengobatan seperti itu atau rumah sakit seperti itu, maka dibolehkan. Nah, kalau 3 ini tidak terpenuhi maka tidak boleh kita pergi ke negeri kafir. Jadi tinggal di negeri kafir tanpa terpenuhi 3 hal itu berbahaya, akan menjerumuskan orang itu ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita menginjak kembali ke pertanyaan selanjutnya dari pelanggan setia nih, Pak Yayan di Cimahi. Apakah maksud memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman sahabat itu memakai tafsir dan syarah mutaqaddimin? Jazakallah khairan. Ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh, ya, itu bisa kita lakukan dengan cara mempelajari kitab-kitab tulisan para ulama. Baik dalam masalah akidah, tafsir, hadis, fikih dan seterusnya. Karena para ulama itu selalu demikian. Para ulama itu selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat, para generasi salafus soleh. Dengan sanad yang jelas, dengan dasar, landasan, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa diperiksa sahih atau tidaknya. Tanpa itu kita tidak bisa mengetahui bagaimana akidah dan pemahaman para salafus soleh. Tanpa itu enggak bisa kita, ya. Oleh karena itu bongkarlah, pelajarilah kitab-kitab tulisan para ulama dalam berbagai macam disiplin ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya lewat telepon. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Pak. Dari sekarang Pak, Pak Abu Sahdan di Sudirman. Abu Sahdan di Sudirman, mangga Pak. Mohon punten Pak Ustadz, pada itu maros perkawis tadi kan ayah negeri Muslim, ayah negeri kafir. Upami ningali bahwa itu teh negara Islam atau negara kafir teh berdasarkan banyak apa mayoritas umat Muslimnya seperti Indonesia, tapi kualitasnya berantakan, misalnya gitu ya. Atau karena apakah di negara itu diberlakukan hukum Islam atau tidaknya gitu, itu bisa disebut negara kafir dan negara Muslim itu bagaimana gitu Pak Ustaz? Iya. Emak jazakallah Pak Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abu Sahdan di Sudirman, iya. Apa yang menjadi kriteria suatu negeri disebut negeri Islam atau negeri kafir? Kriterianya adalah syiar. Apakah syiar Islam ada enggak di negeri itu? Contoh syiar Islam itu azan, ya, kemudian sholat berjamaah, kemudian saum Ramadan, kemudian hari raya. Kalau syiar-syiar tersebut ada di negeri itu, maka itulah negeri Islam. Presidennya, menteri-menterinya Muslim, mayoritas menteri Muslim, presidennya Muslim. Lalu syiar Islam nampak di sana. Bahkan negara ikut andil dalam pengaturan tersebarnya syiar Islam tersebut, ya. Umpamanya membebaskan bahkan ikut memasyarakatkan azan, salat berjamaah, salat Jumat, bahkan penentuan satu Ramadan, satu Syawal dan seterusnya, mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh warganya. Maka kalau syiar-syiar itu nampak, yaitu negeri Islam, negeri Muslim. Dan selama presidennya itu Muslim, wajib mentaati seluruh aturannya selama aturannya tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kalau tahu ada penyimpangan 1, 2, bahkan 100 poin penyimpangan, penyimpangan tersebut tidak mengeluarkan status negeri itu dari negeri Islam yang enggak sama sekali. Tidak menjadikan penyimpangan tersebut menjadikan negara itu negara kafir. Sebab sama dengan pribadi kita, ya, pribadi kita pasti banyak penyimpangan. Pasti banyak melakukan dosa-dosa besar. Mungkin kita pernah berdusta, mungkin kita pernah bergibah, mungkin kita pernah menyakiti, mendzalimi sesama Muslim gitu ya. Pernah mencuri, pernah ini. Itu dosa-dosa besar yang dilakukan oleh person Muslim. Tapi dosa besar itu tidak mengeluarkan status orang itu dari Muslim menjadi kafir, tidak. Dosa besar yang dilakukan oleh seorang Muslim tidak menyebabkan orang itu menjadi kafir. Kalau seorang Muslim suka sholat, suka saum dan seterusnya, tapi dia juga suka mabuk, suka berzina, suka mencuri dan seterusnya, selama dia tidak menganggap halal terhadap perbuatan dosanya itu, terhadap perzinahannya, terhadap mabuknya, terhadap judinya, terhadap mencurinya, maka semua dosa besar itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar, Muslim yang fasik atau Muslim yang zalim. Demikian juga dengan suatu negara. Kalau negara itu negara yang presidennya Muslim gitu ya, kemudian syiar Islam nampak, maka itu negara Muslim. Kalau tuh ada penyimpangan dalam masalah pidana, dalam masalah perdata, dalam masalah politik, kebijakan-kebijakan politiknya umpamanya merugikan kaum Muslimin, maka dosa-dosa kesalahan-kesalahan besar itu tidak menghapus status keislaman dari negeri tersebut. Tetap negeri tersebut negeri Muslim, tapi mungkin Muslim yang zalim, yang fasik. Tapi zalim dan kefasikannya, kedzalimannya tidak mengeluarkan status itu dari keislamannya. Nah, adapun di negara-negara Eropa, Amerika, Cina, Rusia, itu tidak ada syiar Islam. Tidak boleh azan berkumandang. Tidak boleh umpamanya takbiran dengan dikeluarkan anunya, speakernya. Tidak boleh umpamanya orang sholat terbuka, nggak boleh mengganggu ketentraman umum, nggak boleh. Maka itu negara kafir. Ya, walaupun ada jamaah Islam sholat berjamaah di masjid-masjid secara tersembunyi, tidak boleh terang-terangan, ada, dan itu tidak terlarang, tidak dilarang oleh pemerintah, tapi tidak boleh di ekspos keluar. Maka itulah negara kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada penelpon, silakan akhwat dari Cimahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tafadhal. Iya, Ustaz, maaf mau nanya, mungkin menyimpang dari ini materi. Iya. Ini mau nanya, sekarang kan lagi marak imunisasi itu untuk bayi. Nah, saya baca di internet, katanya bahan-bahan untuk imunisasi itu dari bahan-bahan yang haram. Nah, makanya saya mau nanya ke Ustadz, bagaimana Ustadz, apakah baiknya diimunisasi itu bayi atau enggak gitu? Iya, haram itu maksudnya apa? Seperti nanah babi, terus nanah dari sapi, kayaknya. Iya, iya. Iya, makasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, hukum asal imunisasi ini pernah ditanyakan kepada, kalau nggak salah disiarkan juga di Radio Roja ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumallahu ta'ala, pernah ditanya tentang masalah imunisasi. Beliau menjawab, hukum asal imunisasi untuk kemaslahatan itu dibolehkan. Hukum asal. Ya, selama zat yang dimasukkan ke dalam tubuh si bayi itu bukan sesuatu yang haram, seperti umpamanya berasal dari enzim babi dan seterusnya, ya. Tapi hukum asalnya selama zatnya halal gitu ya, dan itu maslahat bagi si bayi menurut penjelasan medis, maka boleh-boleh saja. Walaupun mungkin tidak dikatakan afdol atau mafdul, tapi hukum asal mubah. Nah, akan tapi bila zat yang dimasukkan ke dalam tubuh sang bayi tersebut adalah zat yang haram, maka menjadi sesuatu yang tidak boleh. Oleh karena itu harus dikepastikan zat yang masuk ke dalam tubuh itu dari apa. Kalau umpamanya zat yang haram tersebut sekedar katalisator, adapun hasil akhirnya tidak mengandung unsur-unsur yang haram, maka dibolehkan, nggak apa-apa. Umpamanya proses pembuatan bahan yang akan disuntikan itu melalui katalisator yang mengandung unsur yang haram, tapi sekedar katalisator, hanya perantara. Adapun hasil akhir tidak mengandung unsur yang haram, maka boleh. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah adanya cuka yang secara sepakat dihalalkan oleh seluruh ulama. Tidak ada seorang pun ulama yang mengharamkan cuka. Padahal proses pembuatan cuka sebelumnya melalui sesuatu yang haram, yaitu alkohol, yang apabila dikonsumsi membuat orang yang mengkonsumsinya mabuk. Jadi setelah alkohol lalu difermentasi lagi, lalu berubahlah alkohol itu menjadi cuka gitu ya. Dan setelah menjadi cuka, semua ulama menyatakan itu halal. Walaupun proses yang teralaminya melalui sesuatu yang haram terlebih dahulu, tapi sesuatu itu dihukumi dari hasil akhir. Kalau hasil akhirnya tidak mengandung unsur yang haram, maka dibolehkan. Walaupun prosesnya mungkin melalui sesuatu yang haram, tapi hasil akhir yang dilihat seperti cuka yang disepakati halalnya oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Barangkali ini pertanyaan yang terakhir yang bisa kita sajikan, yang bisa kita angkat dari SMS dari Abu Afi di Antapani. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa penetapan tiga tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat adalah sesuatu yang baru, artinya bid'ah juga? Sukrot, radhal Ustaz. Iya, sesuatu yang baru tidak berarti dia bid'ah. Benar, itu baru, ya, penetapan istilah. Sama halnya dengan istilah-istilah yang ditetapkan dalam disiplin ilmu yang lain. Contoh ilmu tajwid. Ya, dalam ilmu tajwid ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan seterusnya. Istilah-istilah itu tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, bahkan para tiga generasi awal itu tidak ada, tapi kemudian ada. Demikian juga dalam ilmu nahu, Ada istilah mubtada, ada istilah khabar, ada istilah fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya. Itu istilah-istilah baru yang di zaman Nabi SAW tidak ada, gitu ya. Apakah ilmu tajwid itu bid'ah? Idhar, idgham, iqlab itu bid'ah? Apakah mubtada, khabar itu istilah itu bid'ah? Enggak. Tak ada seorang pun ulama yang membid'ahkan hal itu, ya. Ah, itu hanya istilah yang ditetapkan oleh para ulama untuk mempermudah memahami ilmu-ilmu itu. Tapi apakah idhar ada enggak di zaman Nabi? Ada. Contoh apa idhar yang ada di zaman Nabi? Contoh man amana. Nah, itu idhar, tapi saat itu belum diistilahkan dengan istilah idhar. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Mim ba'di umpamanya. Nun mati menghadapi ba, itu namanya iqlab. Nah, tapi saat itu belum disebut iqlab, istilahnya belum ada. Lalu oleh para ulama diberi istilah-istilah itu untuk mempermudah orang mempelajari ilmu tajwid sehingga bacaan Al-Qur'annya benar. Ada enggak mubtada di zaman Nabi? Ada. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Nah, tapi kemudian oleh para ulama diberi istilah. Untuk apa? Untuk mempermudah orang memahami bahasa Arab, memahami ilmu nahu. Ada enggak satu aja ulama yang menyatakan itu mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, itu bid'ah itu? Enggak ada di zaman Nabi. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak orang yang membid'ahkan ilmu tajwid karena idhar, idgham, iqlab, ikhfa, itu enggak ada di zaman Nabi? Kata siapa? Enggak ada. Ada, cuma belum diberi istilah. Demikian juga pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di zaman Nabi para sahabat, istilahnya enggak ada. Tapi ada enggak tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Jelas ada, Al-Qur'an itu. Tapi belum diistilahkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, belum ada. Para ulama kemudian mengistilahkan istilah-istilah itu untuk memudahkan orang mempelajari dan memahami tauhid secara benar. Pemberian istilah itu untuk memudahkan, ya, bukan mengadakan sesuatu yang baru, enggak. Adapun tauhid rububiyahnya ada. Contohnya mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid rububiyah. Ala lillahil khalqu wal amru. Kepunyaan Allah lah al khalqu dan amru. Itu tauhid rububiyah. Hanya belum diistilahkan dengan tauhid rububiyah, tapi tauhid rububiyahnya ada, hanya istilahnya belum ada. Lalu para ulama membuat istilah tersebut untuk memudahkan kaum muslimin memahami tauhid secara benar dan mudah. Oleh karena itu, kalau pembagian tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, dianggap bid'ah, berarti bid'ahlah seluruh istilah-istilah dalam ilmu syariat. Tajwid bid'ah, ilmu nahu juga bid'ah, ilmu mustalahul hadis juga bid'ah. Ada enggak di zaman Nabi hadis sahih, dhaif, mutawatir, ahad, maudhu, ada enggak? Enggak ada. Apakah itu bid'ah? Enggak ada seorang pun ulama yang membid'ahkan itu. Kalau orang awam yang membid'ahkan, enggak perlu didengar itu, anggap aja radio butut, dah orang awam mah bodoh gitunya. Kita ikut para ulama, kita ikut orang-orang yang berilmu, termasuk pengistilahan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat adalah hanya istilah untuk memudahkan orang memahami tauhid secara benar, sama dengan pengistilahan adanya idhar, adanya idgham, adanya iqlab dalam ilmu tajwid, adanya mubtada khabar dalam ilmu nahu, adanya istilah-istilah dalam ilmu mustalahul hadis. Semua itu istilah itu ditetapkan oleh para ulama untuk mempermudah orang memahami ilmu-ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mohon maaf karena banyaknya pertanyaan yang masuk dengan masuk yang telat, ya. Mungkin dikirimnya dari tadi tapi masuknya telat. Ke HP saya juga ada beberapa puluh lagi SMS yang tidak sempat saya bacakan karena waktunya yang tidak memungkinkan bagi kita untuk dilanjutkan. Sampai di sini saja dulu, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa, hari Jumat, nanti sore kita ada lagi pengajian dengan bahasa Sunda, ngebahas masalah fiqih, dan hari Jumat juga pagi dan sorenya juga ada, dan lanjutan dari materinya akan kita teruskan hari Selasa pagi yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.